Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir qawlu man? Imam Tsauri. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa qala rahimahullah. Dan berkata pula beliau rahimahullah, Mas Imam Tsauri rahimahullah. مثل العالم مثل الطبيب لا يضع الدواء إلا على موضع الداء. Permisalan seorang yang berilmu itu seperti dokter, seperti tabib, tidak meletakkan satu obat kecuali di tempat penyakitnya. Demikian dikatakan Tsauri rahimahullah, bahwa permisalan seorang alim, ulama, itu permisalannya seperti dokter, tidak meletakkan obatnya kecuali pas dengan penyakitnya, kecuali di tempat penyakitnya. Ini khairul ibn a'azakumullah, kelebihan seorang yang berilmu. Kalau orang itu tidak berilmu atau tanggung ilmunya, belajarnya tidak tuntas, maka niscaya dia akan memberikan obat pada penyakit yang tidak tepat. Penyakit kulit dikasihnya obat penyakit dalam, atau obat penyakit dalam dipakai untuk obat pusing, akhirnya gak nyambung, dan akhirnya bukan mengobati, malah merusak. Ini orang yang tidak punya ilmu atau dia tanggung ilmunya. Adapun ulama, kata Imam Tsauri, seperti dokter yang mahir, dia tahu penyakitnya apa dan dia tahu obatnya, ini obatnya, sehingga dia jeli memandang sebuah penyakit dan kemudian dia memberikan obat yang tepat. Permisalan seorang alim seperti dokter, dia akan meletakkan obat pada tempat penyakitnya. Yang berikutnya, ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Al-amil ala ghairi ilmin kasalik ala ghairi tariq. Kata Al-Hasan Al-Basri, seorang yang beramal tanpa ilmu, kasalik ala ghairi tariq, seperti orang yang berjalan tidak di jalannya. Lihat ucapan Al-Hasan Al-Basri, orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan bukan di jalannya. Mau berangkat ke Bandung, berangkatnya ke arah Tegal sana. Ini namanya salik ala ghairi tariq, menjalani jalan yang bukan jalannya. Kamu gak akan sampai ke Bandung kalau arahnya ke sana. Mau ke Surabaya, arahnya ke barat. Nyampenya kemana? Jakarta, bukan di Surabaya. Ini namanya salik ala ghairi tariq, orang yang berjalan bukan di jalannya. Maka dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, al-amil ala ghairi ilmin, seorang yang beramal tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu, maka orang ini seperti orang yang berjalan bukan di jalannya, berjalan bukan di jalan yang benar. Wal-amil ala ghairi ilmin yufsid akthar mimma yuslih. Selanjutnya kata Hasan al-Basri, dan orang yang beramal tanpa ilmu akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Orang yang beramal tanpa ilmu akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Qul inna a'udzubikumullah, ini banyak sekali terjadi, terutama pada kaum-kaum sesat dari Khawarij, Mu'tazilah, ataupun kaum Hizbiyun. Kaum Hizbiyun dengan kebodohan mereka, mereka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Mereka ingin berdakwah. Mereka ingin beramal. Tetapi karena tidak punya ilmu, akhirnya justru lebih banyak merusak, menjauhkan manusia dari dakwah daripada mengajak mereka ke dalam tauhid wa sunnah. Lebih banyak membuat orang putus asa, jauh dari dakwah, daripada menggiring manusia ke dalam tauhid, ke dalam sunnah. Qul inna a'udzubikumullah, hati-hati. Al-amil ala ghairi ilmin, kata Hasan al-Basri, orang yang beramal tanpa ilmu, dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Fatlubul ilma talaban la yadhurru bil ibadah. Maka hendaklah mencari ilmu atau hendaklah kalian mencari ilmu dengan tidak merusak ibadah kalian. Hendaklah kalian mencari ilmu dengan tidak merusak ibadah kalian. Watlubul ibadah, dan beribadahlah kalian dengan tidak merusak ilmu. Tidak merusak ilmu. Apa maknanya? Maknanya jangan dipertentangkan antara keduanya. Belajarlah dengan tidak menyia-nyiakan ibadah, dan beribadahlah dengan tetap belajar mencari ilmu. Kemarin sudah dibahas bahwasanya mencari ilmu sesaat saja itu lebih afdal daripada ibadah kalian semalam suntuk, daripada ibadah kalian puasa di siang hari dan sholat di malam harinya. Berarti belajar lebih utama. Tetapi nasihat para ulama bukan maknanya kalian gak perlu ibadah, belajarlah, belajarlah tanpa ibadah, bukan. Tetapi maknanya adalah hendaklah kalian belajar dengan tetap tidak meninggalkan ibadah, tetap rajin ibadah, dan beribadahlah kalian dengan semangat. Tetapi jangan melupakan talabul ilmi, karena itu adalah perkara yang akan meluruskan ibadahmu, memperbaiki ibadahmu. Qala, berkata lagi Hasan al-Basri selanjutnya, fa inna qauman talabul ibadata wa tarakul ilma. Dan sesungguhnya ada satu kaum yang mengerjakan ibadah tapi meninggalkan ilmu. Ada satu kaum yang beribadah tetapi meninggalkan ilmu. Hatta kharaju bi asyafihim, hingga mereka memberontak dengan pedang-pedang mereka. Hingga mereka memberontak dengan pedang-pedang mereka melawan umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani memerangi umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walau talabul ilma lam yadullahum ala ma fa'alu. Kalau saja mereka mencari ilmu, niscaya mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Kalau saja mereka mencari ilmu, niscaya mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Siapa yang disinggung oleh Hasan al-Basri? Khawarij. Khawarij semangat beribadah. Sholatnya mengalahkan sholat para sahabat, puasanya mengalahkan puasa para sahabat, ibadahnya mengalahkan ibadah para sahabat. Tetapi kata Nabi, mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Menyimpang sesat. Kenapa? Padahal semangat ibadahnya tinggi. Iya, karena mereka semangat beribadah tanpa ilmu. Karena beribadah tanpa ilmu, akhirnya mereka justru terdorong untuk bersikap ekstrim, bersikap melampaui batas, menghalalkan darah kaum muslimin dan memerangi kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka, mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka. Kalau saja mereka belajar mencari ilmu, la yadullahum ala ma fa'alu, niscaya mereka tidak akan melakukan apa yang mereka lakukan. Khana bin na'azakumullah, ini terlihat bahwa terjadinya praktek-praktek teror dari kaum teroris itu karena mereka tidak punya ilmu. Hadza halu suwari zamanina. Ini adalah keadaan para pemberontak di zaman kita, keadaan para teroris yang mereka tarakul ilma, mereka meninggalkan ilmu, tidak ngaji, tidak belajar kepada para ulama, tidak bertanya kepada mereka, tidak mengkaji kitab-kitab para ulama. Fa kharaju 'alal bulati huna wa hunak. Akhirnya mereka melawan penguasa dengan pedang-pedangnya padahal penguasa masih muslim, melawan pemerintahnya padahal pemerintahnya masih muslim, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Taratan bit tafjirat, kadang-kadang dengan ledakan-ledakan bom. Wa taratan bil ightialat, kadang-kadang dengan penculikan-penculikan, pembunuhan-pembunuhan. Wa taratan bit tahyij, dan kadang-kadang pula dengan menggoncangkan keadaan masyarakat dengan berbagai macam isu-isu dusta. Yani membuat fitnah dan memprovokasi masyarakat agar marah kepada penguasanya. hatta yahrisul ammah wa yughru, hingga orang-orang awam tertipu dan terbawa, akhirnya mereka keluar seluruhnya rame-rame ke jalan raya untuk memberontak dan untuk menentang penguasa. Na'udzubillah. Karena provokasi mereka kaum thuwar, ini kaum para pemberontak, atau lebih tepatnya khawarij, yang mereka semangat tinggi, ilmu gak punya. Semangat beribadah tinggi, semangat dakwah tinggi, tapi ilmu dangkal. Akhirnya mereka justru melakukan keonaran, melakukan kekacauan, sehingga mereka lebih pantas untuk disebut para pengacau, gerakan pengacau keamanan, GPK. Qul inna a'udzubikumullah suduruhum 'alal hukami yughri suduruhum 'alal hukami fataqal fitnah. Yani dengan isu-isu memanasi masyarakat, memanasi rakyat untuk benci pada penguasanya. Wadzalika kulluhu bi asbabil jahl, semua itu dengan sebab kebodohan. Aw 'adami at-tatbiq as-sahih, atau kebodohan dalam penerapan hadis-hadis, kebodohan dalam penerapan ayat-ayat Al-Qur'an. Aw 'adami fahmi murad, atau tidak paham apa yang dimaukan dalam ayat dan hadis. Keliru memahami apa yang dikandung dalam Quran dan Sunnah. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Terakhir ucapan Raziq Ibni Abi Raziq atau Zuraik. Zuraik Ibni Abi Zuraik. Sami'tul Hasan Ibni Abi Al-Hasan. Aku mendengar Al-Hasan Ibni Abi Al-Hasan Al-Basri yaqul inna hadhihi al-fitnah idza aqbalat 'arafuha kullu 'alim wa idza adbarat 'arafaha kullu jahil. Kata beliau, kata Al-Hasan Ibnu Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa fitnah ini ketika datang diketahui oleh semua orang yang berilmu. Fitnah ketika datang diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Wa idza adbarat, tetapi ketika sudah lenyap baru diketahui oleh orang-orang bodoh. Baru diketahui oleh orang-orang bodoh. Perhatikan ucapan beliau. Fitnah idza aqbalat, fitnah kalau datang, arafaha kullu alim, akan diketahui oleh para ulama bahwa ini fitnah, hati-hati, ini berbahaya, ini menyesatkan, ini pemikiran baru, pemikiran bid'ah yang akan menipu kalian, menyesatkan kalian. Para ulama mengetahui dan para ulama memperingatkan. Adapun orang-orang bodoh tidak sadar melihat bahwa ini hebat, bagus, perjuangan fisabilillah, jihad fisabilillah. Para ulama sudah tahu itu bukan jihad, itu adalah kekacauan dan itu adalah fitnah. Orang-orang awam tidak tahu, tertipu oleh para teroris yang berbaju jihad. Para teroris tapi berbaju mujahid, dengan gaya mujahid, dengan ucapan-ucapan seakan-akan seorang yang mujahid, jihad fisabilillah. Tapi para ulama tahu bahwa itu fitnah, hati-hati. Ketika sudah selesai terbongkar, terbukti kesesatannya, terbukti penyimpangannya, maka mulai lenyap, baru orang-orang bodoh sadar, oh iya ya, berarti saya selama ini ketipu. Terlambat. Terlambat kamu. Sekarang sudah mulai habis kamu baru sadar. Kemarin kamu sudah terbawa. Lihat. Fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Fitnah ketika datang diketahui oleh semua ulama. Maka ulama memperingatkan, hati-hati, ini fitnah. Tetapi ketika fitnah sudah berakhir, baru diketahui oleh orang-orang bodoh. Selalu orang bodoh belakangan tahunya. Terakhir, ketika sudah korban banyak, korban manusia, korban nyawa, korban harta, sudah terjadi kekacauan-kekacauan, pembunuhan-pembunuhan, sudah tertumpah darah sekian banyaknya, baru dia sadar, orang-orang bodoh tadi, oh iya ya, ternyata betul para ulama, ternyata ini fitnah. Lihat, bedanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, usikum wa iyyai bittaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk semangat belajar. semangat mengkaji ilmu dari Quran dan Sunnah, karena sungguhnya orang yang berilmu tidak akan tertipu. Orang yang berilmu enggak akan tertipu dengan fitnah-fitnah yang baru-baru, yang dibungkus dengan sesuatu yang indah, dibungkus dengan nama ini adalah ghirah pembelaan ulama, padahal urusannya ta'assub hizbiyah. Ini adalah perjuangan jihad, ternyata teror, gerakan pengacau keamanan. Ini adalah sesuatu yang namanya perjuangan, ternyata beras, baju dan uang, bukan perjuangan. Urusannya beras, baju dan uang. Kalau berilmu tidak akan tertipu. Oh, ini tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, ini tidak sesuai dengan hadis, ini tidak sesuai dengan pemahaman salaf, ini tidak sesuai dengan ucapan-ucapan para ulama. Maka hati-hati, semangat belajar agar kita tidak tertipu oleh fitnah-fitnah yang biasanya diketahui oleh orang berilmu tetapi tidak dipahami oleh orang-orang yang bodoh. Nasallahu taufik wal afiyah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.